Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Sukiar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-27 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Morgan sebagai Kirandu, Sunaryo sebagai Ki Waringin, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Risa sebagai Sanaha, Peggy sebagai Ki Darmodaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan berhasil menculik Ki Darmodaya dan membawanya ke sebuah hutan yang cukup jauh dari Istana Mandini. Kemudian keduanya kembali ke Istana Mandini dan meminta kepada seluruh kawula dari Istana Mandini untuk menyambut dan menerima Sri Sanaha sebagai junjungan mereka yang syah. Ki Waringin yang telah mengenal kehebatan kedua pemuda itu hanya berdiam diri saja. Sedangkan Kirandu bersama dengan 3 orang saudara seperguruannya menjadi berang dan tidak dapat menerima keadaan itu. Segera saja Kirandu menyerang yang kemudian diikuti oleh 3 saudaranya. Kita tidak perlu buang banyak waktu di tempat ini. Baiklah, kita lemparkan saja mereka Wulan. Hop! Ya, awas, menjauh! Serang mereka dengan senjata lebar! Hop! Naga saktinya benar-benar luar biasa. Hujan dari serangan senjata lemparku tidak dapat menembus gulungan kekuatan saktinya. Hati-hati, kepung terus dan cari kesempatan yang baik. Ayo! Ayo, Kakak, kita beri hajaran mereka. Apakah kalian tidak juga akan menyerah? Iya. Aku menyerah. Menyerah. Bagaimana Kirandu? Apakah kau bersama-sama dengan saudara-saudaramu tidak juga menyerah? Kami menyerah. Kami tunduk pada... pada junjungan kalian yang sebenarnya. Sri Sanaha. Iya. Kami akan tunduk dan taat pada beliau. Bagus. Siapakah di antara kalian yang masih mengenal junjungan dan penguasa Syah Raton ini? Acungkan jari kalian. Ternyata masih cukup banyak yang mengenal beliau. Tapi mengapa bisa keadaan berubah seperti ini? Ki Waringin, kau juga ternyata masih mengenal beliau. Ya, aku masih mengenal beliau. Aku masih mengingatnya. Tapi bujukan serta hadiah-hadiah yang diberikan oleh Rakrian Darmodoyo membuat aku lupa diri. Hilang semua rasa setia dan baktiku pada junjunganku yang sesungguhnya Sri Sanaha. Iya. Lalu bagaimana dengan kalian? Ya, seperti yang saya katakan tadi, walaupun kami tidak pernah mengenal beliau, tapi ya, kami berjanji akan tunduk dan taat padanya. Kata-kata yang telah kami ucapkan 4 serangkai dari perguruan Sungai Bajul Putih tidak akan kami tarik dengan begitu saja. Bagus. Ternyata kau adalah seorang pendekar yang dapat memegang kata-kata. Kau adalah seorang pendekar sejati. Nah, untuk itu kami harapkan malam ini juga, hingga esok hari, kalian semua mempersiapkan segala sesuatu untuk penyambutan Sri Sanaha. Mungkin junjungan kalian itu akan datang esok hari. Kami semua menunggunya. Bagus jika begitu. Nah, malam ini aku akan kembali ke Pop itu. Dan besok aku akan datang bersama-sama dengan beliau, Sri Sanaha, dan juga putranya Raden Sanjaya. Nah, kami pergi dulu. Mari Kakang. Harinya, bersama-sama dengan ibundanya dan para tokoh dari padepokan Poh Pitu, Raden Sanjaya menuju Keraton Mandini. Ki Waringin yang memimpin persiapan penyambutan bersama-sama dengan sejumlah prajurit menyambut kedatangan junjungan mereka yang baru di gerbang kota raja. Bersiaplah kalian semua. Dari utusan yang baru kuterima, mereka sudah memasuki wilayah Mandini. Itu dia, mereka datang. Lihatlah debu yang mengepul itu. Lihat umbul-umbul itu menyembul di antara debu-debu yang berterbangan. Bersiaplah. Prajurit Keraton Mandini berjajar dengan rapi menyambut kedatangan Sri Sanaha bersama dengan putranya Sanjaya. Dan kemudian mereka mengiringi rombongan kecil itu menuju Keraton Mandini. Dan setiba di Keraton Mandini, upacara penyambutan pun dimulai. Selamat datang tuanku. Selamat kembali ke Mandini. Atas nama seluruh Keraton Mandini, kami memohon maaf dan ampunan dari tuanku. Bangkitlah Paman Waringin. Berdiri tegaklah. Kau adalah tulang punggung dari Keraton Mandini. Ampun tuanku. Hamba tidak berani untuk bangkit. Hamba mohon maaf dan ampunan terlebih dahulu. Baiklah. Bangkitlah, Paman Waringin. Aku mengampunkan semua kehilapanmu. Terima kasih. Terima kasih atas semua kebaikan tuanku. Paman Waringin, dalam kesempatan yang baik ini, aku ingin kau memperkenalkan putraku ini pada seluruh prajurit dan isi istana ini, dan juga seluruh kawula Mandini yang hadir di luar istana, serta kau beritahukan pada mereka semua bahwa putraku Sanjaya ini yang akan memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan di sini. Ibunda, saya... Anakku, ibu sudah terlalu lelah. Padepokan Poh Pitu adalah tempat yang terbaik untukku. Karena itu, keraton ini kuserahkan padamu. Aku harap kau tidak mengecewakan aku, ibundamu. Tapi... bagaimana dengan Galuh, Ibunda? Aku percaya kepadamu, Sanjaya. Aku percaya kau mampu untuk menyelenggarakan dan memimpin tidak hanya di Galuh. Aku percaya kepadamu, nak. Karena itu, kuserahkan Mandini pada kebijaksanaanmu. Baiklah. Saya terima, Ibunda. Nah, Paman, beritahulah segera. Baik, tuanku. Dengan suara lantang, Ki Waringin memberitahukan tentang berita itu. Dan kemudian beberapa orang pembantunya menyebar keluar istana, menjelaskan pada para penduduk yang berkumpul ramai di luar. Dan beberapa saat saja, teriakan puji-puja menggemuruh di sekitar Keraton Mandini. Terima kasih Kakang Saka. Terima kasih Kak Ulan. Kalian banyak membantuku. Selamat. Selamat Tuanku Sanjaya. Iya. Selamat dan sejahteralah selalu. Eh, kenapa kalian juga ikut-ikutan seperti ini? Sekarang Tuanku adalah seorang raja. Seorang manusia utama. Manusia yang merupakan wakil Dewata. Mulai saat ini, saya tidak dapat bersikap sebagaimana dahulu. Benar, Tuanku. Tuanku harus dapat menjaga kebesaran Tuanku. Apakah dengan demikian, kalian berdua ingin menjauh dan meninggalkan diriku? Sama sekali tidak, Tuanku. Tuanku adalah junjungan kami. Kami akan tetap setia pada Tuanku. Baiklah. Aku menerima bentuk dan sikap kalian yang lain ini. Tapi sesungguhnya lah, aku masih menganggap kalian sebagai saudaraku sendiri. Jika Tuanku ingin beristirahat, silakan. Hamba telah menyiapkan segala sesuatunya. Terima kasih, Paman Waringin. Marilah anakku Sanjaya. Dan kalian, beristirahatlah Wulan, Saka. Terima kasih, Tuanku. Hamba mohon pamit untuk istirahat. Sementara itu dari arah luar kota raja, berderap seekor kuda dengan kencangnya memasuki gerbang. Ternyata penunggangnya adalah Ki Darmodaya yang dibuang ke tengah hutan oleh Anting Wulan dan Saka Palwaguna. Aku akan mengumpulkan semua tokoh-tokoh dan prajurit pilihanku. Poh Pitu akan kubuat menjadi karang abang. Akan kubumi hanguskan. Aku tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun bagi Sanaha dan putranya untuk bangkit menuntut haknya. Nandini telah menjadi milikku. Menjadi milikku. Itu dia. Istanaku sudah nampak di depanku. Hoi, prajurit. Cepat kalian panggil Ki Waringin, Ki Randu dan saudara-saudaranya, serta perwira-perwira utama. Cepat laksanakan. Hei. Mengapa kalian diam mematung seperti itu, ha? Apa kalian sudah gila, ha? Tidak mencari mati? Cepat laksanakan. Hei, prajurit. Siapa namamu? Dan siapa pemimpin kelompokmu? Katakan. Jangan paksa prajurit itu, Tuan Darmodaya. Oh, apa yang telah terjadi di luar ini? Mengapa sikapmu jadi gila dan tidak tahu aturan seperti ini? Apa yang telah terjadi, ha? Ada apa, Paman Waringin? Apa yang telah terjadi? Dan siapakah orang itu? Dia adalah Rakrian Darmodaya. Jadi ini Paman Darmodaya. Ya, mari. Mari silakan masuk Paman Darmodaya. Oh, setan. Iblis. Demit. Ada apa ini? Hah? Siapa orang itu, Waringin? Dan apakah kau tidak lagi mengenal diriku? Heh. Waringin, jangan menunduk. Pandanglah aku. Ini aku junjunganmu, Rakrian Darmodaya. Heh. Katakan apa yang telah terjadi. Tenanglah, Paman. Seluruh isi istana ini dan juga seluruh rakyat Mandini telah menerima kembali ibundaku Sanaha. Jadi ternyata kalian dan kau adalah Sanjaya. Iya. Benar, Paman. Tentu Paman sudah membaca suratku. Marilah masuk. Kita bicara sambil minum minuman hangat di dalam. Iblis, setan, demit. Hoi, kalian para perwira dan juga para prajuritku. Apakah kalian dengan begitu saja akan meninggalkan diriku? Apakah kalian semua pengecut hina? Hah? Ada apa dengan kalian? Kalian jadi seperti ini. Mudah menerima orang yang tidak pernah kalian kenal. Dan kau juga, Randu. Setan, pengecut. Melihat keadaan yang tidak menguntungkannya lagi, Ki Darmo Daya memacu kudanya, dan pedang yang sejak tadi telah digenggamnya diayunkan dari atas kudanya pada prajurit penjaga gerbangnya. Setan! Kejar orang itu! Cepat, kejar! Biar, Paman. Hup! Raden Sanjaya yang merasa geram melihat sikap dari Ki Darmo Daya segera saja mengayunkan tangannya. Dan seketika itu juga, sebuah kekuatan yang kasat mata menggulung dan menerjang Ki Darmo Daya yang telah berada belasan tombak darinya. Seluruh kaula Mandini yang berada di halaman keraton ternganga melihat kehebatan dari junjungan mereka yang baru. Tanpa mereka mengerti, Ki Darmo Daya yang telah berada di luar gerbang dan masih terlihat oleh mereka terjatuh dari kudanya dan kemudian tidak sadarkan diri. Tangkap dia, Paman Waringin, dan kurung dalam tahanan. Baik. Baik, tuanku. Ada apakah Ibunda memanggil Ananda? Anakku Sanjaya, aku ingin kelak kau tumbuh menjadi seorang raja yang besar. Aku ingin agar kau kelak menjadi seorang manusia utama yang disegani. Karena itu anakku, aku minta kau melakukan sesuatu untuk dirimu dan juga untuk masa depanmu. Apakah maksud Ibunda itu? Untuk mencapai kebesaran, keberhasilan, kita manusia tidak boleh melupakan akan bantuannya. Bantuan darinya Dewa Tak Agung. Lalu, apakah maksud Ibunda? Gunung Wukir, sejak dahulu hingga kini, merupakan pusat keberkahan. Aku ingin kau pergi ke lereng gunung itu dan bersembahyang pada Hyang Agung di sana. Nah, pergilah kau ke sana dan mohonlah pada Hyang Agung untuk memberkahi langkahmu, memberkahi hidupmu. Mudah-mudahan ia yang memiliki kekuasaan tanpa batas itu akan memberikan restu pada setiap gerakmu. Akan tetapi, ketahuilah anakku, perjalanan menuju tempat tersebut sangatlah berbahaya. Ki Guru Sangikiwo tidak pernah sanggup untuk sampai ke lereng sana. Ada apakah di sana, Ibunda? Hingga Paman Sangikiwo tidak sanggup sampai ke lereng gunung itu. Aku juga tidak banyak mengerti. Tapi jika kau ingin mendapat penjelasan, kau dapat menemui Sangikiwo. Dia masih berada di istana ini. Sesungguhnya lah, aku merasa berat untuk menyampaikan hal ini padamu. Tapi, ya, Paman Sangikiwo yakin padamu. Yakin akan keberhasilanmu. Baiklah, Ibunda. Saya akan membicarakan masalah ini dengan Kakang Saka dan Kak Wulan. Baiklah, anakku. Dengan bantuan mereka, aku menjadi semakin tenang. Pergilah, nak. Baiklah. Ananda mohon pamit, Ibunda. Sanjaya merasa sedikit terusik hatinya. Ia menjadi penasaran dengan cerita aneh di lereng Gunung Wukir. Untuk itu, segera saja Sanjaya mencari Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan dilakukan oleh Sanjaya? Apakah ia bersedia memenuhi untuk pergi ke Gunung Wukir? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokot bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa!